Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Setelah kemarin kita lewati tentang definisi qasr dan juga macam-macamnya, ditinjau dari keinginan mutakallim dibagi menjadi hakiki dan idhofi, ditinjau dari jenis maksurnya, maka ada qasr sifah, ada qasr mausuf. Ditinjau dari hal mukhatab, maka ada bagi yang qasr idhofi ada qasr qalb, qasr ifrad, qasr ta'yin. Ini semua adalah pembagian qasr, yaitu pembatasan. Qala al-musannif wafaqahullahu ta'ala turukul qasr atau wasail qasr, cara-cara dalam metode di dalam membatasi. Ada banyak sekali. Al-Imam As-Suyuti di dalam Itqan menyebutkan sekitar 14. Totalnya ada 14. Walaupun tidak semuanya secara lughawi, karena nanti ada beberapa itu adalah uslub qasr secara dzauq, bukan wad'ul lughah. Hanya tidak secara peletakan, tapi kemudian dipakai untuk qasr. Qala wa turukul qasri an-nafyu ma'al istithna. Cara membatasi adalah yang pertama nafyu ma'al istithna, dan ini yang paling tinggi. Uslub qasr yang paling tinggi adalah nafyu wal itsbat atau nafyu wal istithna. Nahwu wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya la'ibun, permainan. La'ibun, la'ibus sibyan, wa lahwun, lahwu asyabab. Dunia itu hanyalah permainan, sebagaimana permainannya anak-anak, dan juga lahu, lalai, canda gurau, sebagaimana pemuda. Ini qasr apa? Qasr sifat atau qasr mausuf? Qasrul mausuf ala sifah. Ini adalah qasr mausuf ala sifah. Karena mausufnya adalah kehidupan dunia disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya sifat dunia itu hanyalah bermain dan canda gurau. Yang kedua innama. Nahwu innamal ghaibu lillah. Ini qasr apa? Ini qasr apa? Paham, Bang? Pembatasan apa ini? Hanya milik Allah. Ilmu ghaib itu hanya milik Allah. Berarti qasru as-sifah alal mausuf. Pembatasan sifat. Ilmu ghaib itu hanya kepadanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang di dalam menentukan ini qasr sifat atau qasr mausuf itu kadang agak rumit. Yang ketiga al-atfu bibal. Yang ketiga adalah ataf dengan menggunakan bal. Dan tentu dalam kaidah nahwu bal ini harus didahului nafi. Nahwu mal jahidu syairun bal katibun. Tidaklah jahid itu seorang penyair. Bahkan dia adalah seorang penulis. Ini qasr apa? Qasr apa ini? Qasr mausuf ala sifah. Jahid itu hanya memiliki sifat katib. Tentu ini adalah qasr idhofi. Wabilakin. Atof dengan lakin. Nahwu ma zaidun qa'imun lakin qa'idun. Ini juga sama. Ini juga qasr mausuf ala sifah. Wa taqdim. Yang keempat Jadi yang masyhur ini empat ini. Itu rukul qasr itu ada banyak. Tapi yang masyhur ini empat ini. Nafi wal isbat. Kemudian innama. Kemudian atof dengan bal. Dan juga lakin. Atau la. Nanti juga ada. Dan takdim. Nahu hanifiyun huwa. Ini qasr apa? Qasr mausuf ala sifah. Huwa itu disifati hanya dengan sifat hanif. Hanifi. Dia itu hanyalah seorang hanifi. Maka ini qasr mausuf ala sifah. Dan nanti dari penjabaran turukul qasr ini yang paling penting adalah kita tahu dari setiap uslub ini mana yang maksur alaih itu yang paling penting. Mana yang maksur alaih itu. Maksur adalah yang dibatasi. Maksur alaihi adalah pembatasnya. Maksur alaihi adalah yang membatasi. Maksur adalah yang dibatasi. Maksur alaihi adalah yang dibatasi padanya saja. Qala lidahu turukul qasri hiya adawatuhu wa asalibuhu wa hiya kathiratun. Turukul qasr adalah beberapa alat adawat, beberapa kata yang dipakai untuk qasr, wa asalib dan juga uslub-uslub metodenya. Wa hiya kathiro ada banyak. Minha annafyu ma'al istitsna. Nafi dan istitsna. Nahu la qa'ima illa Zaidun. Ini qasru. Qasru sifah alal mausuf. La qa'ima illa Zaidun. Tidak ada yang memiliki sifat qiyam kecuali hanya mausuf Zaid. Wa kama fil ayatil madhkura allati kusirat fiha alhayatud dunya alal naibi wallahwi. Sebagaimana juga dalam ayat yang disebutkan di atas, di mana di situ di kehidupan dunia yaitu mausuf dibatasi pada sifat, pada satu sifat yaitu lahun dan laibun sama. Wa'lam annama ba'annama fi ba'da illa huwal maksur. Apa-apa yang, dan ketahuilah bahwasannya apa-apa yang setelah annama ba'da illa gitu sebenarnya. Jadi kalau pakai turukul qasr pakai illa ini, pakai nafi dan istitsna ini, maka maksur alaihnya pasti yang belakang setelah illa itu maksur alaihnya. Huwal maksur alaihi daiman fi kulli anwa'il qasr. Kalau uslub qasrnya itu pakai nafi dan istitsna, maka yang setelah istitsna itulah yang maksur alaih, itulah yang membatasi. Maka seperti contoh ini, maka maksur alaihnya adalah laibun walahun. Ini paten. Maksur alaihnya pasti yang setelah illa. Maksurnya yang sebelum illa. Ini yang paling penting untuk diketahui. Maksur alaihnya adalah setelah illa. Dan maksurnya adalah yang sebelum illa. Yang kedua, asani innama. Nahwu innama anta nazir. Kusirat domiru ala nazir. Domir anta dibatasi maksur. Alan nadir. Berarti nadir adalah maksur alaih. Nadir adalah maksur alaihi. Kamu hanyalah pemberi peringatan saja. Wa kadzalikal aya innamal ghaibu lillah. Kusiral ghaibu waju'ila lillah. Ghaib dibatasi dan dijadikan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maksur alaihi huna huwal mu'akharu abadan. Kalau dalam uslub innama, maka maksur alaihnya pasti yang paling belakang. Maksurnya itu yang setelah innama langsung. Maksurnya yang setelah innama dan maksur alaihnya adalah yang paling belakang. Itu pasti, ini paten. Ini juga paten. Jadi kalau uslubnya pakai innama, maka maksur alaihnya adalah yang paling belakang. Qala tsalitsu alatfu. Yang ketiga adalah dengan atof. Bila. Dengan la. Nahwu Zaidun Syairun lakatibun. Zaid adalah seorang syair, bukan penulis, bukan yang lain. Dia hanyalah seorang syair. Maka ini kosor apa ini? Kosor mausuf ala sifah. Wal maksuru alaihi maqobla la. Nah ini, bedanya ini. Atof kalau pakai la, maksur alaihnya justru malah yang sebelum la. Kalau nanti pakai bal sama pakai lakin, maka maksur alaihnya malah yang belakang. Itu bedanya. Jadi tiga atof ini, bal sama lakin sama dengan la beda. La maksur alaihnya justru malah yang sebelum la alias yang matuf alaihnya. Itu. Jadi yang paling penting kita ketahui di sini selain menghafal turukul qasr adalah mengetahui mana maksur alaihnya. Kalau pakai la maka maksur alaihnya yang depan. Karena memang dia yang digunakan. Yang setelah la ini yang enggak digunakan, ini yang dikeluarkan. Ini yang dikeluarkan. Zaid adalah seorang penyair. Bukan yang lain gitu. Bukan penulis, bukan juga yang lain. Maka yang setelah la justru malah enggak dianggap. Maka yang dianggap adalah sebelum la. Maksur alaihnya adalah syair di sini. Maksurnya mana? Maksurnya mana? Zaid. Maksurnya adalah Zaid. Qala wal atfu bibal. Dan juga ataf bibal. Ma zaidun syairun bal katibun. Zaid bukanlah seorang penyair. Bahkan dia hanyalah seorang penulis. Maka maksur alaihnya adalah setelah bal di sini. Maksurnya adalah Zaid. Syairunnya enggak dianggap. Qala wa bilakin. Ma zaidun syairun bal katibun juga kosru mausuf ala sifah. Wabilakin dan yang juga lakin. Nahwu ma zaidun syairun lakin amrun. Ini kosru apa? Kosru apa ini? Sifat alal mausuf. Hanya amr saja yang disifati dengan syair, penyair. Jadi ini qasru sifah. Susunannya memang dibalik ini. Ma zaidun syairun lakin katibun atau kan gitu biasanya. Ini enggak. Yang di qasr bukan syairnya. Yang di qasr bukan zaidnya, tapi syairnya. Yang di qasr yang dibatasi adalah sifatnya. Maka ini maksurnya mana? Bukan zaid. Maksurnya adalah syair. Maksurnya adalah syair. Yang syair itu bukan Zaid tapi Amr gitu loh. Bukan kok. Zaid itu bukan syair. Bukan penyair. Tapi Amr yang penyair. Jadi ini mubtada'nya. Itu. Jadi qasru sifah alal mausuf. Qasr maksurnya adalah syair. Maksur alihnya adalah Amr. Wal maksuru alaihi walladhi ya'ti ba'da bal walakin. Jadi atof sendiri dengan tiga huruf ini beda-beda. Kalau yang atofnya pakai la, maka maksur alihnya adalah yang sebelum la. Adapun kalau pakai bal sama pakai lakin, maka maksur alihnya adalah malah yang setelah keduanya. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwasannya syaratnya harus mufrad. Setelah bal dan setelah lakin ini harus mufrad. Karena nanti kalau jamak berarti enggak jadi qasr. Malah banyak sifat malahan. Qala ar-rabi' at-taqdim. Yang keempat adalah takdim. Mendahulukan apa-apa yang seharusnya di belakang didahulukan. Nahwu iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ini juga qasru as-sifah alal mausuf. Qasru sifah al-ubudiyah ala mausufin wahidin wa huwa Allah. Wa mithluhu kullu ma'mulin taqaddama ala amili. Dan yang semisal dalam bab ini juga semua ma'mul yang mendahului amilnya. Semua ma'mul yang mendahului amilnya. Nahwu al-qamara ra'aitu. Bulanlah yang kulihat. Bulanlah yang yang kulihat. Maka ini kosra apa? Kosru sifat alal mausuf. Sifatul ru'yah maksurun ala maksuratun ala al-qamar. Itu kosru sifat alal mausuf. Wa kataqaddumi al-khabari alal mubtada, dan seperti didahulukannya khabar atas mubtada. Kaqaulika muslimun ana. Saya hanyalah seorang muslim. Ini qasr mausuf ala sifah. Qasrul mausuf ala sifah. Berarti kan ini yang harus dicatat, wal maksur alaihi wal mutaqaddim. Maksur alaihnya itu adalah malah yang depan, wal mutaakhir wal maksur, dan yang belakang itu adalah maksur. Dialah malah yang dibatasi. Yang depan itu yang sebagai pembatasnya. Seperti tadi al-qamar itu sebagai pembatasnya. Pembatas ru'yah, enggak ke yang lain, hanya ke bulan saja, enggak melihat yang lain, hanya melihat bulan saja. Demikian juga sifat muslimun ana. Ana tidak disifati dengan sifat yang lain, hanya muslim. Wa min dzalika aidan tausitu dhamiril fi'l. Di antara termasuk bab takdim juga adalah menengahkan dhamir fi'il. Dhamir fi'il. Di tengah, ditaruh di tengah. Kalau tausit ini adalah perbuatan kita, tapi kalau tawassut itu adalah perbuatan domirnya. Misalnya boleh disebut tawassutu domiril fi'il. Kalau tawassut berarti tertengahkannya. Kalau tausit menengahkan, ini adalah berita dari perbuatan kita. Perbuatan mutakallim maksudnya. Tausitu domiril fi'il, menengahkan domir fi'il. Kaqauli subhanahu falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim. Ketika engkau mewafatkan aku ya Allah, ucapannya Nabi Isa, maka engkaulah, hanya engkaulah yang menjadi pengawas bagi mereka. Maka ini qasr apa? Qasr sifat alal mausuf. Sifat muraqabah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Tausid domir fi'il yaitu anta ini. Kunta anta ar-raqiba alaihim. Anta di sini sebagai taukid dari kunta, kunta anta. Ini termasuk qasr. Qala wa thammata asalib ukhra lil qasr, dan di sana ada beberapa uslub yang lain untuk qasr ini. Nahwu la ghairu, la ghairu, tidak ada yang lain. Muhammadun qaimun la ghair. Nah, ini menentukannya sulit, mana yang maksur, mana yang maksur alaihi. Muhammadun qaimun la ghair, mana maksurnya? Muhammadun maksur alaihnya qaimun, berarti itu qasr mausufun mausuf ala sifat. Muhammadun qaimun la ghair, atau Muhammadun syairun la ghair. Walaisa illa, di antaranya juga laisa illa. Ini juga termasuk qasr laisa illa. Ini ada pembahasan khusus kalau laisa illa ini dalam ilmu nahwu. Wa kaqaulika, dan seperti ucapanmu, ja'ani zaidun wahdahu. Ja'ani zaidun wahdahu, ini juga mengandung qasr. Telah datang kepadaku Zaid. Hanya Zaid saja. Berarti qasr sifat alal al mausuf, sifatul maji ala mausufin wahidin. Demikian juga termasuk dalam qasr juga wal ilmu mahsurun fika, pakai lafaz mahsurun. Tapi kalau mahsurun ini kan qasrnya diambil dari artinya fi'ilnya, bukan dari uslub. Seperti ini kan enggak ada uslubnya. Ini dipahami dari makna mahsurun, bukan dari uslubnya. Kalau uslubnya ini enggak ngandung apa-apa. Al ilmu mahsurun fika. enggak mengandung uslub apa-apa ini. Tapi hasarnya diambil dari arti mahsurun atau maksurun itu. Makanya ini tadi enggak dimasukkan dalam qasr wad'ul lughawi. Ini adalah dari zauq. Ini hanya dari dipahami dari makna pembicaraan, bukan kok dari asal peletakannya ini adalah untuk qasr, bukan. Ilmu itu hanya terbatas padamu. Ini juga qasru sifah alal mausuf, sifatul ilm maksurun ala mausufin wahidin wa huwa anta. Tapi kan tadi uslub ini enggak mengandung uslub qasr. Cuma qasrnya itu dipahami dari makna fi'ilnya. Au maksurun alaik, ini juga sama. Walakinna hadhil asalib laysat min asalibil qasril mustalah al mustalahi alaiha. Tapi uslub-uslub ini bukan termasuk uslub-uslub qasr yang lughawi, maksudnya tidak secara wad'i, bukan secara wad'i, bukan secara uslub yang diistilah oleh para ahli al-ma'ani, bukan. Wa in kanat bi mu'addaha, walaupun satu arah, satu fungsi bi mu'addaha, maknanya satu fungsinya sama. Catatan kaki nomor 1, asyartu ila turukil qasr fi baitin wahidin, sesudah saya isyaratkan kepada turukul qasr dalam satu bait. Fi mahabba wadab. Fi mahabba wadab itu adalah pepatah Arab, artinya sembarang kalir. Habba artinya yang meloncat, dabba itu yang melata. Jadi sembarang ada di situ. Itu biasanya ucapannya orang-orang, fi mahabba wadab, semuanya diangkut. Fi mahabba wadab. Itu sering dipakai, Syaikh juga sering. Fi mahabba wadab. Artinya semuanya di, semuanya ada gitu loh. Semuanya ada, apa-apa yang terbang dan juga apa-apa yang melata, ada semua. Itu makna fi mahabba wadab. Ini nama kitab. Wa huwa wa ma wa illa innama taqaddumu turuku qasrin waradat ya fandimu. Fandim artinya bahasa Inggris, fandom itu artinya wahai Pak Komandan, fandom. Dalam bahasa Arab juga fandom namanya. Saya juga sering bilang fandom, ya fandom, Pak Komandan. Ini beberapa turukul qasr, beberapa uslub yang dipakai di dalam qasr dan bisa kita terapkan, bisa kita amalkan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Adapun seperti fiddari zaidun, ini mana maksur alihnya. Kalau secara kaidah fiddari zaidun, maka maksurnya adalah zaid. Maksur alihnya adalah fiddari, berarti zaid hanya ada di rumah. Selama ini kan kita ngartikan fiddari zaidun itu kan kadang diartikan di rumah hanya ada zaid. Atau zaid hanya ada di rumah. Makanya pentingnya memahami uslub ini. Kalimat fiddari zaidun itu diartikan zaid hanya ada di rumah atau di rumah hanya ada zaid. Paham, Bang? Fiddari zaidun, zaid itu hanya ada di rumah atau di rumah hanya ada zaid. Hah? Zaid hanya ada di rumah. Berarti itu qasr apa? Qasr mausuf ala sifah. Tapi kalau artinya itu di rumah hanya ada zaid, itu nanti qasru sifah alal mausuf. Sifatul kainunah, sifah kain hanya untuk zaid. Makanya penting ini. Makanya kan sudah saya bilang, kalau fiddari zaidun ini saya masih ragu. Mana yang maksur alihnya. Tapi kalau secara kaidah, kalau takdim, maka maksur alihnya itu yang depan. Berarti zaid dibatasi di rumah. Zaid hanya ada di rumah, enggak kemana-mana. Zaid dari tadi cuma di rumah, enggak kemana-mana. Tapi selama ini kan kita itu, kalau saya sendiri memahaminya di rumah hanya ada Zaid kan gitu, padahal itu keliru. Kalau pakai nafi sama istisna gampang, ma fiddari illa Zaidun. Nah itu jelas, tidak ada di dalam rumah kecuali hanya Zaid. Kalau itu jelas. Qasrul sifah alal mausuf. Atau ma zaidun illa fiddari. Tidaklah Zaid itu kecuali hanya di rumah. Nah itu jelas. Tapi kalau fiddari zaidun ini loh artinya gimana? Ya Musa. Fiddari zaidun ini gimana? Qasr apa ini? Fiddari zaidun. Qasr mausuf ala sifah. Berarti ngartikannya? Zaid hanya ada di rumah kan gitu. Zaid hanya ada di rumah. Kalau memang dari intonasi suaranya juga bisa. Fiddar Zaidun. Fiddar di rumah Zaid. Nah itu kalau gitu enak kalau dari intonasinya. Fiddari Zaidun. Selama ini kan kita dengarnya itu kadang ngartikannya apa? Di rumah hanya ada Zaid. Itu kalau secara kaidah keliru. Fiddari Zaidun itu secara kaidah artinya Zaid hanya ada di rumah. Fiddar, kalau cuma sekedar Fiddari Zaidun. Tapi kalau tambah yang lain gampang. Ma Fiddari illa Zaidun. Ma Fiddari illa Zaidun. Tidak ada yang di dalam rumah. Kecuali Zaidun. Atau ma zaidun illa fiddari. Tidak ada. Zaid itu tidaklah kecuali hanya di rumah. Nah itu gampang kalau pakai. Jadi karena maksurnya sudah jelas. Letaknya itu setelah illa. Maksur alaihnya setelah illa. Tapi kalau fiddari zaidun gini toh. Ini kalau saya sendiri masih. Masih muhtamil lah. Tergantung jawabannya juga. Walaupun secara kaidah. Ini qasr sifah. Qasr mausuf ala. Ala sifah. Qasru Zaid ala sifah fiddar. Wallah alam. Baik, setelah ini adalah khabar insya. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang saja. Cukup ini saja. Qasr ini sangat ini saja sudah sangat penting. Kita bisa tahu uslub-uslub qasr mana yang maksur, mana yang maksur ala ini sudah. Ini membantu sekali ikhwan apalagi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam memahami omongan-omongan supaya kita paham ini mana yang dibatasi, mana yang pembatasnya. Ini enggak bisa, enggak kita dapat kalau enggak belajar ilmu ma'ani seperti ini. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita ilmu-ilmu yang sebelumnya belum kita ketahui. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.